ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'. Allahumma faqihna fi dinik. Wa alimna ma yanfa'una wa rizukna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik. Terakhir sudah selesai pada mustalahatun khassah, istilahatun khassah indal Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Dikatakan di sini terakhir fi hadisihi nadar ya. Yushiru bi anna rawiya salihun fi nafsihi wa innamal khalalu fi hadisihi li ghaflatin aw su'i hifdhin. Nah, bahwa ucapan Al-Bukhari fi hadisihi nadar ini menunjukkan bahwa perawi itu saleh fi nafsihi, yakni orangnya ini memiliki adalah yang baik, ya, memiliki adalah yang baik. Wa innamal khalalu li hadithihi fi hadithihi li ghaflah aw su'i hifdhi. Yang bermasalah adalah apa? Adalah hafalannya. Jadi adalahnya baik, ya, sementara dhabtnya yang bermasalah. Baik. Dan sudah disebutkan juga istilah lain, ya. Atau di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan di Hamish di bawah bahwa hal ini menunjukkan atau mengharuskan adanya perbedaan antara fihi nadhar dengan fi hadithihi nadhar. Ya. Kalau apa fihi nadhar, maka ini ta'an mengarah kepada apa? Mengarah menurut istilahnya Al-Bukhari, fihi nadhar adalah al-muttaham, ya, al-muttaham bil kadzib ghaliban. Itu fi apa namanya? Fihi nadhar. Sementara fi hadithihi nadhar, orangnya pada dasarnya adalahnya baik, cuman ada ghaflah ya pada hadisnya. Nah, kemudian kata penulis di bawah, hadza muqtada at-tafriqa bainal lafdhain. Ya. Ini adalah keharusan yaitu kelaziman dari perbedaan antara fihi nadhar dengan fi hadithihi nadhar. Bahwa fihi nadhar itu jarah syadid. Fihi nadhar itu jarah syadid, sementara fi hadithihi nadhar ini jarah yang khafif, yang yasir, jarah yang ringan. Saya kemarin katakan sama ya, ini berbeda. Nah. Jadi fihi nadhar ini jarah syadid, sementara fi hadithihi nadhar ini jarah ghairu syadid. Nah. Hanya saja siapa Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan pendapat yang lain atau membawakan makna yang lain dari fi hadithihi nadhar. Kata Az-Zahabi rahimahullah, qala Al-Bukhari, idza qultu fulanun fi hadithihi nadhar fa huwa muttahamun wahin. Ya. Kata Al-Bukhari, kalau saya berkata bahwa fulan itu fi hadithihi nadhar, fa huwa muttahamun wah. Nah, ini riwayat dibawakan disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dan beliau nisbatkan kepada Al-Bukhari bahwa fi hadithihi nadhar itu muttaham. Berarti menurut riwayat ini, menurut riwayat yang dibawakan oleh Az-Zahabi, fi hadithihi nadhar dengan fi nadhar sama saja, sama-sama muttaham. Ya, sama-sama apa? Muttaham. Jelas, maka di sini ada perbedaan dalam menyikapi kalamnya Al-Bukhari fi hadithihi nadhar. Kemudian ada istilah yang ketiga dari Imam Al-Bukhari yaitu fi isnadihi nadhar. Ya, yang beliau sering gunakan dalam tarikh Al-Kabir. Dan Ibnu Adi rahimahullahu taala ya menyebutkan waqad zakara Ibnu Adiin qaul Al-Bukhari fi Aus ibn Abdullah Ar-Rabai fi isnadihi nadhar. Ya, Al-Bukhari menghukumi Aus bin Abdullah Ar-Rabai dikatakan fi isnadihi nadhar. Maknanya qala Ibnu Adi yuridu annahu lam yasma' min misli Ibnu Mas'udin wa Aisyata wa ghairihima la li annahu dha'ifun indah. Nah, fi isnadihi nadhar bermakna si fulan apa la yasma'u al hadis min mimman fawqahu, dari orang yang ada di atasnya. 6. Kemudian selanjutnya qala rahimahullahu taala sadisa min istilahati Abi Hatim. Abu Hatim rahimahullahu taala bila syak termasuk minal muksirin. Termasuk apa? Minal muksirin yang berkomentar dalam Jarh wa Ta'dil. Mengingat putra beliau Ibnu Abi Hatim memiliki kitab Al-Jarh wa Ta'dil dan kebanyakan referensinya dari beliau dan dari Abu Zur'ah. 6. Ataukah dari alim yang lain. Tapi kebanyakannya tentunya dari ayah beliau. Nah, maka mengetahui mustalahatun khasa dari Abu Hatim ini sangat membantu seorang sebelum dia membaca kitab Jarh wa Ta'dil karya apa? Ibnu Abi Hatim. Ya, karya Ibnu Abi Hatim. Qala rahimahullahu taala qauluhu fulanun la yuhtajju bihi. Ya, ucapan Abu Hatim kalau dikatakan fulan la yuhtajju bihi. Qala Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, putra beliau, sami'tu Abi yaqul Ibrahimu Ibnu Muhajir laisa biqawiyyin. Huwa wa Husain ibn Abdurrahman wa Atha ibn Sa'ib qaribun ba'dhum min ba'd. Mahalluhum 'indana mahallus sidqi. Yuktabu hadithuhum wa la yuhtajju bihadithihim. Naam. Kata Ibnu Abi Hatim, aku mendengar ayahku, yakni Abu Hatim berkata bahwa Ibrahim ibn Muhajir laisa biqawiyyin. Sudah berlalu kemarin bahwa laisa biqawi menurut istilah ammah ini adalah ta'dhif. Ya, menghilangkan, menafikan kekuatan secara mutlak. Karena ini nakir. Laisa biqawiyyin. Yani tidak kuat sama sekali. Menunjukkan tad'if. Itu istilah ammahnya. Istilah ammah. Kemudian Abu Hatim berkata, dia, yani Ibrahim ibn Muhajir, bersama dengan Husain ibn Abdurrahman, atau ibn Sa'ib, ini qaribun ba'duhum min ba'd. Ya, ini levelnya apa beda-beda tipis mereka ini. Nah, mahalluhum indana mahallu sidq. Kedudukan mereka menurut kami adalah as-sidq. Diterima atau dituliskan hadisnya namun tidak dipakai berhujjah. Ya, qultu li abi, ma makna la yuhtajju hadithuhum? Ya, ayah, aku bertanya kepada ayahku, apa maknanya tidak dipakai berhujjah hadisnya? Sementara sudah dikatakan mahalluhu sidq. Kemudian yuktabu hadithuhum. Lantas kenapa tidak dipakai berhujjah? Apa maknanya la yuhtajju bihadithihim? Qala kanu qauman la yahfadun fa yuhaddithuna bima la yahfadun fa yaghlithun tara fi ahadithihim ittiraban ma syi'ta. Ya. Kata Abu Hatim, makna la yuhtajju bihadithihim, tidak, hadis mereka tidak dipakai berhujjah, yakni mereka adalah kaum, ya, mereka adalah para perawi yang mereka tidak menghafalkan, ya, apa yang mereka riwayatkan. Lantas mereka tetap menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain, padahal mereka tidak menghafalnya, fayaghlithun, sehingga mereka pun salah. Ya, mereka keliru dalam periwayatan. Karena itulah kamu bisa melihat, ya, banyak sekali ikhtilaf dalam hadis-hadis mereka, yakni ikhtilaf. Ya, banyak sekali apa? Ikhtilaf, yang dimaksud ikhtilaf di sini adalah ikhtilaf, bukan mutarib, ya, bukan ikhtilaf secara istilahan. Tapi yang dimaksud dengan ikhtilaf di sini yakni ikhtilaf. Ada banyak ikhtilaf, dia menyelisihi. Ya, banyak penyelisihan pada hadis-hadis mereka terhadap as-siqat. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma qawlu Abi Hatimin yuktabu hadithuhu wa la yuhtajju bihi. Fa Abu Hatimin yaqulu hadza misla hadza fi katsirin min riyalis sahihain. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan, adapun ucapan Abu Hatim yuktabu hadithuhu wa la yuhtajju bihi, maka ini ucapan ini, hukum ini beliau sematkan kepada banyak perawi Bukhari dan Muslim. Nah, dan sudah ma'ruf ya bahwa Abu Hatim sudah berulang kali kita sebutkan beliau minal mutasyaddidin. Wa dzalika anna syartahu fit ta'lil sa'bun wal hujjatu fi istilahihi laisa huwal hujjatu fi istilahi jumhur ahli al-'ilm. Hal itu dikarenakan syaratnya Abu Hatim itu berat, syarat apa namanya? Tausiq, ya, syarat siqah di Ibnu Ma'in di Abu Hatim itu berat dikarenakan beliau mutasyaddid. Dan makna hujjah dalam istilahnya Abu Hatim itu berbeda dengan makna hujjah di kalangan istilah jumhur ahli ilmu. Nah, maka nampak jelas di sini bahwa kalimat la yuhtajju bihadithihim itu bukan jarah pada perawi. Ya, bukan jarah pada perawi. Jelas sampai sini. Dan Husain bin Abdurrahman rahimahullah rawi masyhur hasanul hadis. Ya, termasuk rawi yang hasan. Husain bin Abdurrahman, demikian pula Atha bin Sa'id. Nah, maka kalimat Abu Hatim di sini rahimahullahu taala, ya, la yuhtajju bihadithihim bukan bermakna betul-betul apa? Tidak dipakai berhujjah sama sekali. Ya, namun kata Ibnu Taimiyah hujjah di mata Ibnu Abu Hatim itu maknanya berbeda dengan hujjah di kalangan jumhur, ya. Di mana jumhur kalau sudah mengatakan laisa bihujjah, la yuhtajju bihadithihim berarti dhaif, merdut hadisnya. Sementara menurut Abu Hatim tidak, dikarenakan beliau mutasyaddid. Nah, dan kalimat beliau mahalluhu sidq ini sudah menunjukkan tausiq, ya, dari a'immah semacam beliau yang mutasyaddidin. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, maka kita katakan fulanun la yuhtaju bihi. Menurut istilahatun amma ini adalah jarh, tapi menurut Abu Hatim ini bisa di apa? Bisa diterima dalam kategori riwayat yang rawi yang makbul. Nah, Allahu taala alam bissawab. Qala rahimahullahu taala. Qauluhu dan yang menjadi bukti hal ini adalah adanya rawi-rawi Bukhari Muslim yang beliau hukumi seperti itu. Dan Al-Bukhari dan Muslim tetap berhujjah dengannya dalam hadis-hadis usul mereka. Ya, dalam hadis-hadis usul mereka. Nah, maka ini menunjukkan bahwa kalimat la yuhtaju bi haditsihim ini bukan bermakna mardud, ya. Wa illa Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan dari rawi-rawi semacam itu. Qala rahimahullahu taala ba qauluhu yuktabu haditsuhu. Naam, ma makna yuktabu haditsuhu? Qala Al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullah. Qaulu Abu Hatim hadza laisa bi sighati tawthiqin wala huwa bi sighati ihdar. Adz-Dzahabi mengatakan kalau Abu Hatim mengatakan yuktabu haditsuhu ini bukan ta'dil, bukan juga jarh, bukan sigha tawthiq, bukan juga sigha ihdar. Ihdar itu meruntuhkan, yakni jarh. Wa qala aidan qawluhu yuktabu haditsuhu ay laisa huwa bi hujjah. Adz-Dzahabi juga berkata yuktabu haditsuhu yakni menurut Abu qawluhu yakni qaul Abi Hatim yuktabu haditsuhu ay laisa huwa bi hujjah. Dia tidak dipakai berhujjah. Dan ingat al-hujjah menurut Abu Hatim berbeda dengan hujjah menurut jumhur. Baik, jumhur ulama kalau istilahatun amma yuktabu haditsuhu itu tadhif. Sudah berlalu ya. Yuktabu haditsuhu itu apa? Tadhif. Menunjukkan bahwa dia ini pada dasarnya tidak diterima riwayatnya infiradan, istiqlalan kalau dia berdiri sendiri. Namun para ulama tetap menuliskan hadis-hadisnya, tetap mengambil riwayat-riwayatnya, ya, mengambil riwayat-riwayatnya dan menuliskannya dengan tujuan untuk i'tibar wal istishhad. Ya, itu mana? Yuktabu haditsuhu, yakni yuktabu haditsuhu lil i'tibar wal istishhad. Maka yuktabu haditsuhu inda dalam di istilah jumhur al-ulama adalah tadhif. Sementara kata Az-Zahabi menurut Abu Hatim yuktabu haditsuhu ini bukan sigha tawthiq dan bukan pula sigha ihdar. 6. Ini selesai istilah dari Abu Hatim rahimahullahu taala. Dan juga di antara istilah khassah yang disebutkan dari Abu Hatim rahimahullah yang tidak disebutkan di sini oleh beliau, tidak disebutkan oleh penulis adalah kalimat saduq. Ya. Abu Hatim rahimahullahu taala kalau mengatakan fulanun saduq maka maknanya siqah. Ya, fulanun saduq maka maknanya apa? Siqah. Ya, ini sejajar satu tingkatan dengan siqah menurut jumhur. Ya, dikarenakan beliau mutasyaddid agak berat beliau menggunakan kata siqah kecuali yang sudah sampai pada level yang tinggi. Maka adapun yang siqahnya normal, siqahnya standar di kalangan jumhur, beliau menggunakan kata saduq. Beliau menggunakan kata atas saduq. Naam, wallahu a'lam bissawab. Ini selesai dua, kita tambahkan satu ya. Tiga istilah khasa dari Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala Muhammad bin Idris. Baik. Qala rahimahullahu taala sabia min istilahatil Dairqutni rahimahullahu taala. Qala Hamzatu As-Sahmi sa'altu Abul Hasan Dairqutni rahimahullah qultu lahu idza qulta fulanun layyin aishturidu bih. Kata Abu Hamzah As-Sahmi, aku bertanya kepada Dairqutni, kalau kamu berkata fulan layyin, apa yang kamu maksudkan itu? Qala la yakunu saqitan matrukal hadithi walakin yakunu majruha bishay'in la yusqitu 'anil 'adalah. Maksud saya, kalau saya mengatakan layyin, fulan layyin, bukan maksudnya apa? La yakunu saqitan. Naam. Yani rawinya bukan perawi yang sakit, yani doifnya syadid, bukan doif yang syadid, bukan juga matruk al hadis, tapi padanya ada jarah, namun jarah tersebut tidak menggugurkan adalahnya. Yani berarti apanya? Bobotnya. Berarti jarahnya pada bobotnya. Ada kelemahan sedikit pada bobotnya. Adapun adalahnya aman. Nah, ini makna Abu Hatim Dairqutni fulanun layyin. Dan secara umum kalimat layyin memang tadhif. Apa namanya tadhif yang ghairu syadid ya. Ketika dikatakan layyinul hadis atau fi hadisihi lin atau fi hilin dan semacamnya, ya, baik layyin ataupun lin, ini menurut istilah jumhur juga ini jarh yang ghairu syadid. Jarh yang ghairu syadid. Maka tidak terlalu jauh berbeda dengan istilahnya Dharqutni rahimahullah. Qala rahimahullahu taala, qauluhu fulanun a'waru bainal umya amyan. Dia orang yang rusak sebelah matanya di antara orang-orang buta. Apa maknanya? Ini ungkapan diucapkan oleh Dharqutni. Ai anna dzalika rawiya wa in kana fihi dha'fun ma dha'fun ma fa huwa ahsanu hala mimman ma'ahu minad du'afa'i fi dzalikal isnad. Maksudnya adalah rawi tersebut, wa in kana, walaupun ada kelemahan padanya, ya, dha'fin ma, apapun bentuk kedhaifannya. Nah, namun dia masih mending dibandingkan rawi-rawi dhaif lain, ya, yang terdapat dalam sanad itu. Ya. Misalnya dalam sanad ada beberapa rawi yang dhaif. Ada beberapa rawi yang dhaif. Nah, dia ini dhaifnya paling mending. Maka Ad-Dharqutni terkadang menggunakan takbir ini. Fulanun a'war bainal umyan. Jim fulanun yu'tabaru bih. Ai annahu min jumlatil du'afa lakinnahu salihun lil i'tibari bi hadisi. Nah, ini sebenarnya mustalahatun amma, ya. Istilah amma, fulan yu'tabaru bihi, fulan dijadikan i'tibar, maksudnya apa secara istilah amma? Yani si fulan dijadikan i'tibar hadisnya. Artinya, kalau dia yanfarid bir riwayah, ya. Naam, yastaqillu bir riwayah, maka hadisnya ditolak. Namun nanti ada apa namanya? Syahid dan mutaba. Syahid dan mutabi, barulah apa? Hadisnya dijadikan apa? Barulah hadisnya diterima. Maka fulanun yu'tabaru bihi dikatakan maknanya dia termasuk rawi du'afa, namun dia bisa dijadikan i'tibar hadisnya. Ini bukan istilah khasah bagi Ad-Dharqutni, tapi ini istilah ammah. Ya, yakni maksudnya di kalangan ulama secara umum pun yu'tabaru bihi maknanya adalah do'if, cuman masih bisa dijadikan syahid ataupun mutabi. Nah, dan yang terakhir, fulanun la yu'tabaru bihi ay annahu do'ifun jiddan la yasluhu li'tibar. Nah, ini. Kalau dikatakan fulan la yu'tabaru bihi, berarti ini parah do'ifnya. I'tibar saja tidak. Ya kan? Dijadikan i'tibar, mutabi dan syahid saja tidak bisa. Berarti fulanun la yu'tabaru bihi, ini jarhun syadid. Fulanun la yu'tabaru bihi, ini kalimat la yu'tabaru bihi merupakan jarh syadid. Nah, Allah Ta'ala a'lam bisawab. Nah, alhamdulillah ini selesai pembahasan berkenaan dengan lafad-lafad jarh yang merupakan mustalahatun khasah di kalangan a'immah. Nah, selanjutnya, sebelum beliau berpindah kepada pembahasan yang kedua, yakni jarh dan ta'dil yang berupa harokat, gerakan. Ya, berupa apa? Isyarat bahasa tubuh dalam menjarah ataupun mentakdir. Ini semua masih dalam pembahasan lafad. Nah, tersisa satu pembahasan terakhir yang beliau sebutkan dalam masalah menjarah dan mentakdir dengan lafad, yaitu penyebutan lafad-lafad yang qalilatul al-istimal atau nadiratul wurud. Nah, lafad-lafad yang jarang digunakan oleh para ulama, yang jarang ditemukan dalam buku-buku jarah wa ta'dil. Ada sebagian yang mengucapkannya tapi jarang. Nah. Qala rahimahullahu taala, wa ammal alfadhu qalilatul istimali au nadiratul wurudi faminha. Adapun lafaz-lafaz jarah maupun ta'dil yang jarang digunakan. Ya, jarang digunakan oleh para ulama, jarang ditemukan dalam buku-buku jarah wa ta'dil. Ya, maka ini menjadikan lafaz ini menjadi apa? Menjadi muskil. Iskal pada suatu lafad itu dikarenakan gorib, ya, dikatakan gorib. Ya, iskal yang terdapat pada makna suatu lafad dikarenakan jarang digunakan itu namanya gorib. Ya, sebagaimana yang telah berlalu dalam ketika kita mendefinisikan goribul hadis, maknanya sama di sini, gorib. Kalau muskil, ya, muskil adalah dikatakan muskilul hadis misalnya, atau lafadnya muskil, yakni lafaz tersebut kurang jelas maknanya karena kata itu sifatnya ambigu. Kata itu memiliki sifatnya ambigu, memiliki beberapa makna, jadinya muskil. Adapun kalau kata tersebut tidak jelas maknanya atau tidak diketahui maknanya karena jarang digunakan, ini namanya gharib. Nah. Maka di sini ada beberapa lafaz-lafaz yang bisa kita katakan gharib ya, sehingga butuh penjelasan para ulama untuk diketahui makna aslinya apa, makna sebenarnya apa. Dikarenakan jarang digunakan sehingga tidak ada kias. Maksudnya tidak bisa kita adakan istiqra, kemudian kita bisa tentukan makna ini apa maknanya. Sebagaimana telah berlalu kan? Ya. Sudah berlalu disebutkan ada beberapa lafaz khusus di kalangan a'immah. Kita tetap bisa tahu walaupun itu istilah khususnya dia, istilah khususnya dia, tapi tetap kita bisa tahu apa yang diinginkan. Kenapa? Karena sering dia ucapkan dan banyak perawi yang dia hukumi seperti itu, sehingga kita bisa apa para ulama bisa melakukan istiqra terhadapnya. Penelitian, penelusuran dan mempelajari apa sih maksudnya ini. Nah, adapun lafaz-lafaz yang ini qalilatul istimal. Ya, jarang digunakan sehingga para ulama tidak memiliki apa? Tidak memiliki mizan ya, tidak memiliki suatu timbangan yang mereka bisa menimbang lafaz itu di situ. Rawi yang dihukumi seperti ini juga sedikit sehingga tidak cukup bahan untuk melakukan apa? Istiqra. Nah, maka di sini butuh tansis dari para imam, nas dari para imam untuk menjelaskan lafaz-lafaz seperti ini. Kata beliau, di antaranya awalan al-mizan. Timbangan. Apa maknanya timbangan? Timbangan dari awal tidak menunjukkan jarah, yakni zahirnya tidak menunjukkan jarah dan tidak menunjukkan ta'dil. Mizan, timbangan. Ya. Kata beliau, maknanya al-mizan maknanya kinayatun an quwwatil hifdzi wadh-dhabt. Ini adalah kiasan, kata kiasan yang menunjukkan kekuatan hafalan dan dhabt. Qala Tsauri rahimahullah, haddatsani al-mizan Abdul Malik ibn Abi Sufyan. Wa qala al-Ibn al-Mubarak Abdul Malik mizan. Ini Tsauri ya, mensifati Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman dikatakan mizan. Ibnu Mubarak berkata Abdul Malik dia adalah mizan, timbangan. Yani dia ya kalau kita mengarahkan yani dia seakan-akan dia yang dijadikan timbangan untuk rawi-rawi yang lain. Ya, untuk rawi-rawi yang lain. Siapa yang selevel dengannya sama dengannya maka dia thiqah, kalau tidak di bawahnya maka ya dhaif masalan. Nah, maka ini hubungan ya, hubungan secara lugawi dengan makna istilahi di sini. Walaupun istilahnya apa atau lafaz ini jarang digunakan. Baik, tsanian Sidad Ibnu Aish. Sidad Ibnu Aish. Qala al-Jauhari wa amma qawluhum fihi Sidad, Sidadun min Auz wa asabat asabtu bihi Sidadan min Aish ay ma tusaddu bihi al-khallah. Nam. Qauluhum ay qaulul Arab sidadun min auz bikas afwan bikasri sin bi fathati lain wa akhirul jumla zaim taib auz. Nam. Apa makna sidad ibnu sidadun min aish min aish? Ya. Yeah. Sidad ini kan kayak kecukupan ya, sadat tertutupi. Aish ke kehidupan, kebutuhan. Nah. Al-Jauhari berkata, adapun ucapan mereka yakni ucapan orang Arab fihi sidadun min auz, padanya ada sidat kecukupan dari al-auz. Nah. Ya, wallahualam maknanya auz ini. Ya, contoh kalimat lain kata al-Jauhari, asabtu bihi sidada min aish. Ya. Aku mendapati apa? Aku menemukan atau aku memiliki ya sidada min aish. Kecukupan. Ya. Kecukupan apa? Al-aish. Ya apa makanan ataupun kebutuhan, kebutuhan berupa makanan ya. Ai ma tusaddu bihil khallah. Nah. Nah, kalimat ini kata beliau fa itlaqu hadzal lafzi 'ala rawi yuhi bi annahu fi adna maratibit tawsiq. Pengitlakan lafaz ini kepada perawi mengesankan atau menunjukkan bahwa dia berada di maratib terendah dari tawsiq karena dikatakan apa namanya sidat ya menutupi ya. Nah. Labas. Nah, ini kalimat sidad min aish ya. Menunjukkan bahwa apa? Dia berada di maratibut tawsik atau maratibut ta'dil yang paling rendah. Qala rahimahullahu taala salisan kana fasla bi fathil fa wa sukuni sin. Kana fasla. Al-faslu fil lughati ar-razlu an-nazlu alladhi la muru'ata lahu wala jild. Ya, atau wala 6. wala jald. Nah, fasal di sini secara bahasa menunjukkan razal, ya, kehinaan, kerendahan yang apa, tidak ada muruahnya, tidak ada kehormatannya. Nah, maka ini sudah jelas menunjukkan bahwa kana faslan ini adalah jarah. Ini adalah jarah. Nah, cuman jarahnya jarah apa? Kalau kita lihat dari makna lugatan, makna lugawinya, maka ini adalah jarah syadid. Ini adalah jarah syadid. Nah, wallahu alam bisawab. Rabian laisa min jamalil mahamil. Laisa min jamalil mahamil. Kata Syekh Al-Mahamil, jamak mahmal, jamak mihmal. Iya. Jamak mihmal bikasril mimil awal, al-mimil ula wa sukunil ha wa fathil mimil tsaniya, mihmal. Qala Ibnu Sidah, al-mihmal syaqqan 'alal ba'ir yuhmalu fiha al-adilan. 6. Yani di antara dua punuk unta, ya, yang di situ di bawah apa barang-barang yang diangkat di apa kayak pelananya ditaruh di situ. 6. Syaqqan 'alal ba'ir. Jadi lengkungan di antara dua punuk unta. 6. Baik. Ini laisa min jamalil mahamil. Ya, maksudnya dia bukan unta-unta yang bisa dipakai untuk mengangkat barang. Ini secara harfiah. Ya, dia bukan termasuk unta yang bisa dipakai mengangkat barang. Apa maksudnya? Jamalul mahamil huwal jamalul qawi, al-qawiyyu syadid, alladhi yaqdiru ala hamlir rajulainil adilain li masafatin ba'idah. Ya. Yang dimaksud dengan jamalul mahamil, unta al-mahamil adalah unta yang sangat kuat yang mampu membawa dua orang di atasnya dalam perjalanan jauh. Nah, fawasfur rajuli bi annahu jamalun mahamil kinayatun anil quwwah. Ya, maka mensifati seorang perawi bahwa dia jamalul mahamil, ini kinayah dari kekuatan. Wa qauluhum laisa min jamalil mahamil. Ya, sebaliknya kalau dikatakan laisa min jamalil mahamil, maka maksudnya kinayatun anil dha'fi lakinnahu dha'fun yasir. Maka itu kinayah dari kata dari dha'if, namun dha'ifnya yasir. Walidzalika dzakara as-Sakhawi rahimahullah fil martabati allati tali maratibit tawsiqi min maratibit tajrih. Ya. Karena itulah As-Sakhawi menempatkan kalimat ini pada tingkatan di bawah tingkatan tawsiq dalam maratibut tajrih. Maksudnya apa? Dia ditaruh di tingkatan tajrih yang paling atas, paling mending. Ya. Dia ditaruh di tingkatan tajri yang paling paling ringan. 6. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Ini ikhwan yang berdua tidur atau nunduk? Hah? Oh. Nunduk ya, saya kira tidur. Afwan. 6. Khamisan. La yuktabu anhu illa zahfa. Secara harfiah dikatakan tidak ditulis hadis darinya kecuali dalam keadaan zahfa, apa namanya? Merangkak. Ai man arada an yatakallafa al-kitabata anhu fala ba'sa bih kalladhi yamshi zahfa. Maksudnya siapa yang ingin menulis hadis darinya maka tidak ada masalah. Ya, maka tidak ada masalah seperti orang yang berjalan zahfa, merangkak. Ya. Zahirnya ini tentunya sebagaimana yang ma'ruf, la yuktabu anhu illa zahfa, yakni bahwa dikatakan di sini siapa yang ingin menulis hadis darinya fala ba'sa bih. Dan sekedar menulis hadis dari si fulan ini tidak menunjukkan tausik sebagaimana yang ma'ruf, ya. Tidak menunjukkan tausik, ya, justru ada isyarat tadhif padanya. Ya, walaupun tabi'ifnya ringan. Yani yasluhu fi syawahid walal mutaba'at. Qala rahimahullahu ta'ala apa ini? Muad atau mud. Nah, mud. Mud bitakhfif. Bitakhfif. Biman halikun min qawlihi auda fulan idha halak. Yang juga jarang digunakan. Mud dengan ditakhfif. Yani ditakhfif dalnya. Huruf dalnya tidak ditasdir, dibaca mudun, ya, mud, mudun. Bermana halik, orang yang binasa. Berasal dari kata auda fulanun idza ahlak. Iya. Baik, maka ini jelas jarah syadid. Berikutnya muaddin bitasydid ma'al hamzah. Muaddin ditasdid dalnya disertai hamzah sebelumnya. Ai hasanul ada, bagus dalam menyampaikan hadis, bagus dalam menyampaikan hadis. Ya, dan ini apa namanya, tidak menunjukkan apa namanya, secara harfiah tidak menunjukkan ta'dil, karena cuma dikatakan bagus adanya. Cuman wallahu a'lam bishawab, di antara bentuk husnul ada tentunya tidak salah dalam menyampaikan riwayat. Al ada kan si guru menyampaikan riwayat kepada si murid. Itu ada. Kalau dikatakan hasanul ada, maka konsekuensinya dia menyampaikan hadis dengan cara yang baik, tidak ada yang salah ataupun jarang yang salah daripada hadis-hadisnya. Jika demikian keadaannya, maka al-muaddin atau hasanul ada ini masuk dalam kategori apa? At-ta'dil. Nah. Sabian huwa ala yaday adlin. Huwa ala yaday adlin. Dia berada di dua tangan orang yang adil. Maksudnya apa? Kinayatun anil halik fa huwa tadhifun syadid. Ini adalah kinayah. Ya, kinaya dari al-halik, maka ini jarah syadid. Wa aslu dhalika masalun, ya, wa aslu dhalika masalun 'inda al-Arab, haitsu kana nam ahadut tababi'ah mulukul Yaman idza arada qatla ahadi, idza arada qatla ahadin dafa'ahu ila walihi. Nam ila walihi ala syurtatihi wasmuhu Adl min bani Sa'ad al-Ashirah faman wudhi'a ala yadayhi faqad tahaqqaqa halakuhu. Asal penggunaan kalimat ini adalah suatu permisalan di bangsa Arab, di mana salah seorang raja Yaman, ya, Tababi'ah ini gelar untuk raja-raja di Yaman, salah seorang raja-raja di Yaman, kalau dia ingin menghukum mati seseorang, ya, dafa'ahu ila walihi, ya, dia akan apa? Menyerahkan apa? Tahanan tersebut kepada syurtatihi, ya, kepada walihi, walinya, walihi ala syurtatihi, kepada apa? Kepada pimpinan pasukannya, ya, apa namanya, panglima pasukannya, ya. Dia akan menyerahkan orang tersebut, ya, orang yang mau dibunuh itu, dihukum mati tersebut, ya, kepada panglima pasukannya, syurtah. Yang mana panglima ini bernama Adl. Nah, dia berasal dari Bani Sa'ad al-Ashirah. Maka siapa saja yang sudah diletakkan di antara dua tangannya si Adl ini, ya, maka telah sempurna, apa, telah dipastikan kebinasaannya. Pasti dia mati, yakni akan dipenggal. Maka huwa ala yadai Adlin, maksudnya dia berada di antara dua tangannya si Adl. Ya, dua tangannya si Adl, yakni panglima perang ini. Ini asalnya adalah masal permisalan, kemudian digunakan oleh sebagian ulama untuk menyatakan seorang perawi itu halik. Baik. Qala rahimahullahu taala yazrifu fil hadis. Apa makna yazrifu? Qala Ibnu Abi Hatim yakni yakdzib. Dia berdusta. Tasian yasbijul hadis. Yasbiju al hadis. Kinayatun anil wada. Ini lafaz-lafaz yang gharib semua, ya, jarang digunakan. Yasbiju bermana yaba'u, yakni al-wada, kinaya anil wada. Ini adalah kinaya dari pemalsuan hadis, memalsukan hadis. Ashir, al-ashir hatibu laylin. Ya, apa hatibu laylin? Pemetik apa, kayu bakar di malam hari. Taib. Kinayatun an adamilintifai. Wa amma ya'taril muksiru min adamil itqan. Hatibul lailin adalah kinayah, ya, kinayah dari ketidak intiqanya, afwan, bukan intifa, intiqah, bahwa dia tidak punya tamyiz, ya, tidak pilih-pilih guru, dia sembarang, dia mengambil riwayat siapapun, ya. Wa amma ya'taril muksir min adamil itqan, dan ini merupakan hal yang buruk yang terkadang atau yang terjadi pada sebagian al-muksir, yakni orang-orang yang punya banyak riwayat tapi dia tidak itqan dengan riwayatnya, dan juga tidak mengetahui, tidak melihat gurunya, dia banyak meriwayatkan dari al-du'afa wal majahil dan seterusnya. Pokoknya ada riwayat diambil, ada riwayat diambil tanpa melihat ini siapa. Nah, ini namanya hatibul lailin. Ini juga asalnya adalah permisalan di bangsa Arab, di mana orang, ya, yang apa, mencari kayu bakar di malam hari, karena gelap dia tidak tahu yang dipegang itu terkadang ular. Ya, ular dia masukkan dalam keranjangnya, kemudian dia pun tergigit olehnya. 6. Maka hati bulailin ini adalah jarah. Ini adalah jarah. Sedikit di sini di Hamish di bawah berkenaan dengan kalimat huwa ala yadai adil. Dia sudah berada di depan kedua tangan adil. Sudah disebutkan bahwa ini kinaya anil halik. Hanya saja di sini ada wajah lain ataupun ada pandangan lain dibawakan oleh Syekh di Hamish. Kata beliau, i'tabara al-Iraqiyyu hadhihi al-jumlata tawthiqan lirawi. Al-Iraqi sebaliknya, beliau justru memandang bahwa huwa ala yaday adlin ini adalah tausik pada perawi. Ini menurut Al-Iraqi. Faqad dzakara as-Sakhawi an Syaikh Ibn Hajar anna al-Iraqiyya kana yanthiqu biha hakadha bikasrid dalil ula. Ya, bikasrid dal al-ula berarti bihaitsu takunu lafdha lil wahid. Ya, yakni huwa ala yadi adlan gitu ya. Kalau tadi kan dibaca huwa ala yadai bentuk musanna. Bentuk musanna yang dihilangkan nunnya kan. Dia berada di antara dua tangannya si adil yadai. Nah, sementara Al-Iraqi membaca kalimat ini di kasra dal yang pertama yakni yadi. Jadi mufrad tapi dinisbatkan kepada ya mutakallim. Huwa ala yadi adl gitu. Dia menurut saya ya, kalau di tangan saya yakni dia adalah orang yang adil. Ya. Karena itulah Al-Iraqi beliau menjadikan ini lafaz tausik. Kenapa? Karena beliau membaca dal di situ pada kata yadun dibaca dengan kasrah. Yakni mufrad yang nisbat kepada apa? Diidhofahkan kepada ya mutakallim. Bihaitsu takunu lafdhatu lil wahid. Menunjukkan satu tangan saja, bukan dua tangan yadai. Biraf'il lami wa tanwinha. Ya. Kemudian apa? Lamnya yakni pada kata adlin itu tidak dibaca jer tapi dibaca marfu adlun dan bertanwin. Jadi huwa ala yadi adlun, dia menurut saya, dia di tangan saya adalah rawi yang apa? Rawi yang adil. Jadi beliau menjadikan adil di sini bukan nama orang tapi adil, ya. Jadi terpercaya. Nah, ini alasan ya, Al-Iraqi rahimahullah menjadikan ini sebagai tausik. As-Sakhawi yang mengutip dari gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan Ibnu Hajar ini juga murid dekatnya Al-Iraqi, ma'ruf sebagaimana ma'ruf ya, bahwa an-nukat dari Ibnu Hajar itu adalah qiraat beliau atau arf beliau kepada gurunya Al-Iraqi, ya, catatan-catatan beliau yang beliau perlihatkan kepada gurunya Al-Iraqi. Nah, maka waqad istashkala al-Hafiz Ibnu Hajar kaunaha lit-tawthiqi liqauli Abi Hatim fi tarjamati Jubara Ibnu al-Mughallis. Nah, dhaiful hadis. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mempermasalahkan istishkal ya, mempermasalahkan pendapat gurunya Al-Iraqi, karena beliau menjadikan lafadz ini sebagai tausik. Ya, beliau mempermasalahkan hal itu, istishkal itu dikarenakan beliau mendapati apa? Ucapannya Abu Hatim yang mengomentari Jabara Ibnul Mughallis, Abu Hatim berkata dhaiful hadis. Wa qauluhu lamma sa'alahu ibnuhu anhu huwa ala yadai adl. Yadai adl. Ya. Dan ucapannya, ya, yakni ucapan Abu Hatim ketika anaknya berkata tentangnya, menanyakan kepadanya tentang Jabara Ibn al-Mughallis, beliau menggunakan ibarat huwa ala yadai adil. Jadi, Abu Hatim punya dua komentar tentang Jabara Ibn al-Mughallis. Komentar yang pertama dhaiful hadis, itu langsung beliau ucapkan. Komentar yang kedua adalah jawaban beliau ketika Ibnu Abi Hatim bertanya kepada beliau tentang rawi yang sama Jabara ini, maka beliau menggunakan ibarat yang berbeda, yakni huwa ala yadai adil, menunjukkan bahwa huwa ala yadai adil sama seperti dhaiful hadis. 6. Faqad ista'mala hadhihi, karena Abu Hatim menggunakan kalimat ini pada rawi yang sudah jelas didhaifkan olehnya. Tsumma tahaqqaqa Ibnu Hajar min kauni halil jarhi syadid ba'da wuqufihi ala asli ibarah indal Arab. Kemudian Ibnu Hajar pun akhirnya memastikan bahwa lafaz ini untuk jarah syadid, ya, untuk jarah syadid, setelah beliau mendapati apa kisah yang disebutkan tadi, asal muasal ungkapan itu di tengah bangsa bangsa Arab. Baik, maka di sini Al-Iraqi rahimahullah taala keliru dalam hal ini. Yani Al-Iraqi rahimahullah, beliau tidak mengetahui adanya ungkapan seperti ini, kisah seperti ini di bangsa Arab, sehingga beliau membacanya secara zahir, huwa ala yadi adil, gitu ya. Nah, sehingga beliau pun menganggap ini tausik. Namun Abu Hatim ya menggunakan ini apa? Dhaiful hadis. Ya, dhaif al-hadis. Nah, dan kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar melakukan pencarian sampai beliau mendapatkan asal kinayah ini di bangsa Arab. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, selesai pembahasan berkenaan dengan al-fath, al-jarhi wa ta'dil. Selanjutnya biidznillah taala ya masuk ke dalam pembahasan harakat dalam jarhi wa ta'dil. Nah, wal ilmu indallah, nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.